Jordania. Meski seharus palsukan senyuman, tapi satra sanggup tipu perasaan yang sebenarnya. Satra bisa lihat sebenarnya. Satra bisa lihat kodenya.